بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب siapa yang baca Al-Fatihah dari sini yang baru-baru? Ana yang baru-baru. Yang baru masuk, ada enggak yang mau baca Al-Fatihah yang baru? Mau baca Al-Fatihah dari sini? Sini baca di sini. Baca di sini. Ada yang berani? Siapa yang mau? Ayo. Enggak ada yang mau. Baca Al-Fatihah, ayo. Kamu mau enggak baca Al-Fatihah sini? Siapa yang mau? Sini. Baca Al-Fatihah sini. Tayib, enggak apa-apa kalau enggak ada yang mau. Enggak apa-apa kalau enggak ada yang mau. Sabar bas. Alhamdulillah, ikhwan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita sekarang, jangan ikhwah yang mengajar di tahfidz maupun di TA, akhwat, jangan menganggap remeh. Sekarang antum semua, kita semua dipercayai atau diberi kepercayaan oleh umat untuk mendidik anak-anak mereka. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, apalagi wal'iyadzubillah mengkhianati kepercayaan yang mereka telah serahkan kepada kita semua. Makin hari atau makin tahun makin bertambah. Makin tahun makin bertambah. Alhamdulillah, mudah-mudahan fasilitasnya juga seperti itu. Makin tahun makin bertambah. Kita agendakan insyaallah tahun depan TA sudah enggak ngontrak lagi. Biidznillah taala kita akan kumpulkan dan gabungkan di sini semua. Fa insyaallah antum semua doa ya ikhwan, jangan fana'am. Mudah-mudahan tahun depan, karena sepertinya banyak di antara orang tua yang rasanya keberatan. Karena yang di TA ya ikhwan semata-mata mengandalkan dari penghasilan, dari pemasukan SPP dan uang gedung untuk uang kontrak, untuk uang rumah semuanya. Sementara kontrakan mahal. Fa insyaallah taala mudah-mudahan tahun depan bisa kita alihkan ke sini TA, bebas uang kontrak dan bebas uang gedung. Tidak perlu insyaallah taala uang gedung kalau sudah dipindah ke sini. Fa al-muhim semua ikhwah insyaallah berdoa. Kita berdoa ya ikhwan, dan kita patut senang. Senang alhamdulillah. Qul bifadlillah wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dari satu sisi kita senang, dari sisi lain kita harus merasa bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab. Naam, dan juga kalau ada ikhwan yang mungkin punya kemampuan lebih dari doa, ta'awun faddalu. Ta'awun dari kita semua. Alhamdulillah sekarang pembangunan terus berjalan. Pembangunan terus berjalan. Semenjak kita bangkitkan semangat ikhwah untuk ta'awun dengan apa adanya, dengan ala kadarnya, alhamdulillah. Ada ikhwan yang kadang nyumbang satu karung semen, dua karung semen. Ada yang tahu-tahu datang pasir dari mana, dari orang baik. Datang mobil, satu mobil pasir. Ada yang kadang kerikil, ada yang kadang bata. Ini dari orang baik. Ya sudah alhamdulillah. Artinya kalau sudah melihat wujud bangunan seperti ini, orang lain, orang pun mau nyumbang enggak minder. Hatta dengan satu karung semen orang mau nyumbang enggak minder. Ama tanah kosong kita biarin, mikir orang mau nyumbang satu karung semen untuk apa? Mestinya mau nyumbang 10 juta atau 20 juta baru bisa. Dengan seperti ini alhamdulillah berjalan, ada ikhwan yang datang 2 karung semen, ada yang datang 1 karung dengan bawa beca, di beca kadang ada yang di mobil pakai apa namanya pasir. Alhamdulillah pada akhirnya bisa juga. Alhamdulillah kita agendakan insyaallah taala pada tahun depan TA sudah bisa diarahkan ke sini. Sudah bisa disatukan di sini. Alhamdulillah insyaallah tempatnya memadai. TA-nya, banatnya, fa insyaallah taala. Fahada huwa. Gimana, Pak? Benar. Insyaallah bilang. Insya amin aja sudah. Jangan mikir sudah, amin. Ente kalau mikir cepat botak kepalanya nanti. Enggak usah, pokoknya kayak gitu itu khalas, amin aja sudah. Sahih, akhi. Dari mana kita membayangkan selama ini bisa dapat bangunan segitu? Enggak pernah. Alhamdulillah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya mau menolong saudaranya. Kita sekarang bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi kita udah cukup. Anak-anak kita insyaallah bisa kita didik, insyaallah bisa kita didik sendiri. Cuman kita pingin supaya bisa ta'awun menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak sempat mendidik anak-anaknya. Kita membantu mereka. Kita yakin dengan ma'unah minallahi azza wa jal, dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah ta'ala tahun depan mudah-mudahan sudah bisa dipindahkan ke sini. Insyaallah kan? Insyaallah. Khair. Allah barik fikum. Allah barik fikum. Tayyib, hadha huwa. Karena kualahan di sana ngontrak terus. Alhamdulillah. Insyaallah semua bisa dipindah ke sini. Insyaallah pokoknya semua tahun depan insyaallah mudah-mudahan bisa dipindah ke sini semua. Tahun depan insyaallah taala bisa diagendakan sudah bisa dipindah ke sini semua. Fa na'am. Alhamdulillah. Banyak yang hasad, tapi banyak juga yang simpati, alhamdulillah. Ada aja orang yang kasat kusut di belakang. Tentunya ada orang ya, ikhwan, berharap atau bahkan mungkin gembosi, ada yang berniat baik mau ta'awun, jangan ini, biarkan terserah. Kalau sudah rezekinya kita enggak bakal kemana. Kamu jaga waktu tidur, jangan sampai keluarin duitmu, enggak bakal. Kalau sudah rezekinya kita enggak bakal kemana. Kalau belum rezekinya kita ya, ikhwan, datang di pintu masjid sini atau bahkan mungkin datang dan ketemu ana dengan bawa duit 5 miliar di tas. Ini ada duit 5 miliar, duit 5 miliar untuk kalian bangunan. Kalau belum rezekinya kita enggak bakal. Itu harus diyakini, ya. Enggak usah sesak dada. Tadinya ada orang yang mau nyumbang kemudian dipengaruhlah, terserah. Namanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu biyadillah. Naam, masyaallah kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak bakal terjadi. Itu harus kita yakini, ya akhi. Itu yang harus kita yakini. Fana'am wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Lihat. Intinya adalah al-istiqamah ala tariqil haq. Selama kalian istiqamah di atas kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan la asqainakum ma'an ghadaqah. Kami akan memberikan kepada kalian air yang penuh dengan berkah, yang melimpah, rezeki yang melimpah. Fahadahu ya ikhwan. Fana'am. Ada orang yang hasad, tapi lebih banyak yang simpati. Banyak yang simpati. Kulmutu bighairikum. Falhamdulillah ada aja orang yang kadang diam-diam datang, tahu-tahu datang semen, datang bantuan. Dari mana? Enggak tahu orangnya. Ada lagi alhamdulillah datang anak mau bangun segini, dah fadhal. Tapi tolong jangan disebut-sebut. Ya sudah, bangun. Jalan, walhamdulillah. Fana'am. Al-muhim insyaAllah seperti itu, ya ikhwan. Amanah. Dan insyaAllah ta'ala dari kita sendiri, dengan yayasan ataupun dengan ikhwah, jangan sampai masing-masing di antara kita menyimpan sesuatu yang sangat penting adalah ta'awun, ta'awun antara kita. Di sini ada pertanyaan ya ikhwan, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang menerima uang dari bersih-bersih kuburan dan orang yang menaruh kotak kaleng di depan pintu kuburan yang hasilnya dipakai sendiri dengan alasan sebagai juru kunci yang menjaga kebersihan kuburan, yaitulah yang sering kita sebut proyek dan proyek haram. Pintar. Jadi ziarah kuburan tapi gak boleh sembarang ziarah kuburan. Kuburan ini aja, kuburan ini, kuburan ini, kuburan ini, kasihan kuburan di alun-alun gak kebagian juru kuncinya. Kuburan yang di panggung kasihan juru kuncinya kalaupun kebagian dikit. Ini semuanya ya kawan, proyek. Fana'am. Kalau sudah pengajian yang pertama kali dinanti-nanti masalah kuburan. Kalau boleh, wah ini berarti sama kita. Kalau bid'ah, enggak. Aneh. Penjajahan kuburan. Proyek ya kawan, dan enggak boleh seperti ini. Zalim. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, apakah posisi imam pada saat sholat jamaah wanita seperti imam pada jamaah laki-laki atau sejajar dengan makmum? Mohon penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya ikhwan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Hadahu. Nas umum. Salat sebagaimana melihat kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Tayyib. Bagaimana posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tatkala mengimami? Posisinya beliau adalah di depan, makmum di belakang. Kemudian datang atsar dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau tatkala mengimami kaum wanita berdiri di tengah-tengah. Tayyib. Sekarang secara kaidah usuliyah ya ikhwan, apakah boleh kita menghususkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umum tadi ini dengan atsar Ummu Salamah ini tadi? Atau kaif ya ikhwan? Boleh enggak secara kaidah usuliyah kita katakan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini umum? Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Kemudian kita khususkan dengan perbuatannya Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala mengimami wanita berdiri di tengah. Atau kita katakan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun ini adalah ijtihadnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan tentunya kalau kita diberi pilihan yang kita ikuti adalah petunjuknya, sebaik-baik petunjuk yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar ya ikhwan, kita khususkan atau yang kedua? Yang mana ya ikhwan, kita anggap ini adalah ijtihadnya Ummu Salamah atau kita khususkan nas tadi ini? Secara kaidah usuliyah ya ikhwan. Kita mesti mengikuti nas. Kita mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fana'am. Ini adalah ijtihadnya Ummu Salamah. Ghayatuma fi, kalau ada yang melakukan juga tidak bisa diingkari. Karena ada contoh dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tetapi kalau ada orang yang tetap mengimami di depan, ini adalah perkara yang justru dia telah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian ulama memasukkan ini adalah termasuk fawarik bainadz dzakari wal untha. Termasuk di antara perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita. Perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita. Tetapi tetap aja ya ikhwan, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering kita baca. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fana'am. Masalah fikih ya ikhwan. Kalau masalah-masalah yang kadang misalnya mazhab jumhurul ulama, kemudian rasanya kok berat untuk menerima karena dari sisi pendalilan gak kuat. Seperti masalah yang pernah kita lewati, wanita yang haid atau nifas tidak boleh menyentuh atau membaca Al-Quranul Karim. Rasanya untuk menerima berat, karena dalilnya yang disebutkan semuanya dari dalil umum. Sementara kalau kita baca fatwa-fatwanya para ulama dari zaman dahulu maupun zaman sekarang, Al-Allamah Ibn Utsaimin, Al-Allamah Ibn Baz, Al-Allamah Al-Fauzan, khususnya Masyayikh Al-Madinah, ulama dari kalangan Ahlul Madinah, mereka semuanya mengatakan tidak boleh membaca, apalagi memegang Al-Quran. Kalaupun membaca, membaca di dalam hati atau dengan hafalan. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi kalau kita lihat, sisi pendalilan sama sekali tidak kuat. Dari sisi apa dalilnya? Rasulullah mengatakan haidnya kamu itu tidak di tanganmu. Apa kotor tangannya wanita yang haid? Tidak kotor sama sekali. Apa wanita haid kemudian tangannya terlumuri dengan darah haid atau darah nifasnya? Tidak ada. Tangannya bersih, badannya suci. Yang najis adalah tempat keluarnya darah haid atau darah nifas. Kok bisa dikatakan tidak boleh menyentuh atau tidak boleh baca? Apa hubungannya? Yang paling enak kita membaca yang seperti ini, kalau sudah masalah-masalah yang rasanya berat dan tidak tenang untuk menerima seperti ini, ya ikhwan, jurus pamungkasnya adalah Al-Imam Ibn Hazm. Selesai. Tenang kita sudah. Membaca keterangan Al-Imam Ibn Hazm, top, sudah puas. Berani dia menyelisih jumhur. Dengan dalil. Dengan dalil bahwasanya wanita yang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran, boleh menyentuh Al-Quran, boleh ini disebutkan dalil-dalilnya. Saya terserah. Mau jumhur, mau apa ini. Tidak ada dalilnya, selesai. Hadahu ya ikhwan. Sekarang yang masalah. Masalah wanita yang hamil dan menyusui. Atau orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu puasa. Antum kalau baca ya ikhwan, jumhurul ulama dari zaman dahulu maupun sampai sekarang, antum baca keterangan ulama Ahlul Madinah, keterangan ulama-ulama yang ada di Madinah, Makkah dan Madinah, Lajnah Daimah, Syekhul Fauzan, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, masyayikh kibar, semuanya sepakat bahwasanya wajib bagi wanita yang haid dan menyusui atau orang tua yang sudah tidak mampu puasa sehingga dia harus buka puasa, maka dia wajib memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin. Kasian kalau orang tua, orang tuanya juga fakir, gimana? Kita sudah, Anda sudah baca di keterangan Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Ana baca awalnya harapan baik, barangkali ada keterangan bahwasanya tidak wajib, karena beliau mengatakan di awalnya bahwa yang sahih ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, bahwasanya bagi orang-orang yang keberatan, yang tidak mampu puasa, cukup bayar fidyah, memberi makan fakir miskin, bahwa ayat ini adalah mansukh yang sahih, kata Syekh Ibn Utsaimin. Agak tenang. Tak pikir pembahasannya juga nanti bahwasanya tidak ada syariatnya memberi makan fakir miskin. Ternyata setelah itu beliau membahas lagi, yang wajib bagi dia adalah memberi makan. Ajib. Ini Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sementara kalau kita kembalikan kepada dalil-dalil umum ya ikhwan. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi, tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sekarang orang tua ini tadi sudah tidak mampu puasa. Sudah tua dan tidak mampu puasa, kenapa harus dibebani dengan memberi makan fakir miskin setiap hari satu orang? Kenapa harus dibebani seperti itu? Bagaimana kalau seandainya suatu saat dia tidak mampu salat? Apa juga harus memberi makan? Ini orang tua sudah enggak mampu. Wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Juga seperti itu. Sementara yang ada di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti puasa di hari yang lain. Sementara kalau kita baca keterangan para ulama yang ada mungkin terjemahan-terjemahan di Indonesia ataupun mungkin kitab-kitab asli, fatwa-fatwa ulama yang dulu maupun sekarang, mesti seperti itu. Mereka berpegangan dengan asarnya Anas bin Malik dan juga asar Ibn Abbas radhiyallahu an. Bahwasanya berbuka puasa dan memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin. Naam. Fahadahu wa ikhwan. Ujung-ujungnya pelariannya Ibn Hazm. Hadahu wa. Kalau udah masalah seperti ini ya ikhwan, paling murtah kalau sudah lari kepada kitab Al-Muhalla Ibn Hazm, sapu rata semua oleh beliau. Had dalil, mana dalilnya? Bukan masalah jumhur, bukan masalah kebanyakan ulama. Kita bukan masalah mengikuti ini, tapi mengikuti dalil. Ibn Hazm dilibas semuanya, mana dalilnya? Setelah itu enggak ada dalilnya, berarti kembali ke asal. Kembali ke asal, bahwasanya kalau seandainya perkara ini adalah wajib, banyak orang tua di zaman Rasulullah SAW yang tidak mampu puasa. Kenapa kok tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari? Orang tua yang sudah tidak mampu puasa. Bukan adanya orang tua di zaman kita sekarang ini. Orang tua dari zaman Rasulullah banyak yang tidak puasa, yang tidak mampu puasa. Tapi kenapa kok tidak ada satupun hadis yang memerintahkan mereka untuk membayar fidyah setiap hari dengan satu orang fakir miskin? Sehingga kita kembali ke asal, tidak ada kewajiban. Kalau sudah enggak mampu puasa, selesai. Mau puasa apa lagi? Puasa pucat kelihatan ini karena dia harus minum air dalam 2 jam, 1 jam harus minum air. Kalau enggak, darahnya berkurang atau yang semisalnya, mau apa lagi? Tidak ada kewajiban apa-apa berarti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Jurus pamungkas. Tenang. Hadha wa. Ujung-ujungnya ya ikhwan, demikian Al-Imam Ibn Hazm. Sebab kita mau tidak mau dituntut dalil. Kita mau tidak mau dituntut dalil. Fana'am ya ikhwan. Yang penting jangan selamanya Ibn Hazm terus, jangan. Hati-hati, jangan selamanya. Tidak selamanya Ibn Hazm, tidak. Cuma dalam masalah-masalah yang seperti ini kadang. Al-Imam Ibn Hazm, Allahu yarhamuh, Masya Allah. Fahadah huwa ya ikhwan. Dan tenang kalau sudah baca seperti itu. Tidak ada dalilnya, selesai sudah. Wa in tuti akthar man fil ardi yadulluka an sabilillah. Tayyib. Hadha huwa ya ikhwan. Adapun ayat bagi orang-orang yang tidak mampu fidyat untuk kaum miskin, yang sahih adalah hukumnya mansukh dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Selesai. Yang wajib adalah puasa. Toyib, kalau orang tua sudah enggak mampu, apalagi yang wajib? Bayar fidyah. Enggak ada. Enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban bayar fidyah, wala apa kewajibannya adalah melakukan ibadah yang dia mampu. Melakukan ibadah yang dia mampu. Fanaam. Kalau mampunya puasa bedukan ya ikhwan, kef. Orang tua mampunya puasa bedukan. Kef ya ikhwan. Kan lumayan dapat 15 hari. Sampai zuhur buka, besok sampai zuhur lagi buka, kef. Syariah pandai ya ikhwan. Nggak sah. Daripada dia nyiksa diri seperti itu, mending makan dari pagi aja sudah. Tayyib. Alhamdulillah. Ini sekedar atau sekilas ya ikhwan, masalah-masalah fiqhiyat yang kadang-kadang pembahasannya jelimet dan pusing kita bacanya. Pusing, dibawa ke dalil jumhur ini ke sana kemari sampai berlembar-lembar, enggak bisa nyimpulkan. Enggak bisa nyimpulkan, udah baca ini enggak ada dalilnya, enggak jelas ini lari kepada Ibn Hazm. Udah, ayo. Minggir semuanya. Hadza wa ikhwan. Karena mengfikih seperti itu isinya. Pusing kepala kalau kita enggak bisa mentarjih. Mana bisa menyimpulkan? Fahadha huwa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Kita masih dalam bab al-wudu'u salasan salasan. Qala wa an Ibrahim qala Salih ibn Kaysan qala ibn Shihab walakinna Urwata yuhaddithu an Humran. Ini tukang servisnya perhatian, kipas ini rusak ini. Ikhwan insyaallah yang tukang servis perhatian. Sumuk kalau kipasnya enggak jalan. Yang merasa ikhwan yang merasa punya keahlian tanggung jawab insyaallah taala. Tayyib. Qala walakinna Urwata yuhaddithu an Humrana falamma tawadda Utsman tatkala Utsman berwudu qala ala uhaddithukum hadithan. Maukah saya ceritakan kepada kalian suatu hadis? Laula ayatun ma haddatsukum. Kalau seandainya saya tidak takut dengan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, saya enggak akan menceritakannya kepada kalian hadis ini. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawadda' rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati hatta yusalliha. Tidaklah seorang berwudu dan kemudian memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya. Wa yusalli as-salata. Kemudian dia salat setelah berwudu kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara salat yang dia lakukan dengan salat berikutnya. Atau antara salat dia pada saat ketika wudu dengan salat yang dia akan lakukan sampai dia melakukannya. Qala Urwatu al-aya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Ayat yang ditakutkan oleh Utsman bin Affan adalah ayat sesungguhnya orang-orang yang menutupi atau yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari keterangan. Yani haramnya menyembunyikan ilmu. Haramnya menyembunyikan ilmu. Di hadis ini yang pertama ya ikhwan menunjukkan takutnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat atau dari menyembunyikan ilmu. Takut mereka dari kitmanul ilm. Dan ini adalah sifatnya ahlul kitab. Wa idh akhadha Allahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan tatkala Allah azza wa jalla mengambil perjanjian dari ahlul kitab al-yahud wan nasara latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Allah memerintahkan mereka supaya membeberkan apa yang ada di dalam kitab mereka kepada umat mereka dan jangan menyembunyikannya. Tetapi ternyata reaksi yang ada pada mereka adalah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila. Mereka menyembunyikan Al-Qur'an di belakang-belakang mereka dan bahkan menggantinya dengan harga yang sangat murah. Dan ini pun juga terjadi pada sebagian ulama muslimin. Tahu bahwasanya menyelisih ini apa adalah menyelisih Al-Qur'an wa sunnah. Bahwa perbuatannya adalah salah. Cuman karena proyek yang diharapkan diam-diam aja. Doktrinnya pokoknya enggak boleh tanya. Dan ini haram. Utsman bin Affan mengatakan, "Saya ingin menceritakan atau menyampaikan kepada kalian satu hadis. Kalau seandainya saya enggak takut terkena ayat ini, bahayanya menyembunyikan ilmu, saya enggak akan menyampaikan kepada kalian ilmu ini." Apa Utsman pelit dengan ilmunya? Enggak. Bukan berarti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pelit dengan ilmunya, tetapi beliau khawatir orang akan pasrah. Orang akan pasrah. Ah, kalau begitu berbuat maksiat aja. Toh kata Utsman bin Affan meriwayatkan dari Rasulullah, orang yang berwudu dengan sempurna kemudian sholat setelah wudu dan menunggu sholat berikutnya, maka selama dia menunggu itu akan dihapus dosa-dosanya. Bukan berarti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pelit dengan ilmu, kikir dengan ilmu, tetapi beliau mempertimbangkan maslahat jangan sampai orang pasrah dengan apa namanya tatkala mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini. Fana'am. Dan ini ya ikhwan, bukan termasuk menyembunyikan ilmu yang tercela. Seperti yang pernah kita lewati babnya Imam Al-Bukhari, bab bolehnya babu jawazi takhsisil ilm. biba'dil qawmi duna ba'din makhafata alla yafhamu. Bab, bolehnya menyembunyikan ilmu dari sebagian orang dan menyampaikannya kepada sebagian orang karena khawatir yang ini tidak bisa memahaminya, belum tingkatannya, belum kelasnya. Kalau kita berikan bisa jadi mereka salah faham. Dan ini kembalinya kepada maslahat dan mafsadah. Fana'am. Yang diharamkan ya ikhwan, yang diharamkan menyembunyikan ilmu adalah dari orang yang membutuhkannya. Dari orang yang membutuhkannya. Kita melihat sekarang ada orang yang tanya kepada kita, kita lihat ini orang bukan mau ilmu, sekedar untuk membuat fitnah aja. Dia sekedar memperlihatkan. Maka yang seperti ini gak ada baiknya kita jawab. Gak ada baiknya kita jawab. Sudah terserah kamu aja. Gitu aja sudah. Dan ini bukan berarti kita terkena haramnya menyembunyikan ilmu. Jangan difahami bahwa di mana majelis, setiap ilmu kita sampaikan, ini kan ilmu kebenaran, saya harus sampaikan. Rasanya saya berdosa kalau tidak menyampaikan. Apalagi masalah-masalah yang menyangkut fitnah. Naam. Sebagian orang kadang-kadang seperti itu. Datang dari Madinah, dari Yaman, masalah-masalah yang bersangkutan dengan kadang-kadang kejadian antara sesama ulama, masalah ini adalah hizbi, ini adalah itu. Diberikan malzama seperti itu kepada orang tua yang belum faham apa-apa. Baca. Apa yang terjadi? Yang tertanam di dalam hatinya adalah kebencian kepada orang yang selama ini dia sudah memang ada bibit kebencian. Pingin benci cuman gak ada alasan. Pas kebetulan ada alasan seperti itu, langsung. Dosanya orang yang seperti ini dosa jariyah. Wal'iyadu billah. Fahadahu ya akhwan, bukan alasan. Bukan salah. Kalau prinsipnya, ya ini kebenaran. Masa saya sembunyikan? Masa tidak saya sampaikan? Ini buktinya, dalil-dalilnya semua. Ini kan berarti benar. Kamu mau tidak mau harus mengetahuinya. Kalau tidak, saya berarti berdosa karena menyembunyikan ilmu. Salah. Khata. Menyembunyikan ilmu yang salah, yang dosa. Kalau memang ilmu yang dibutuhkan benar-benar dan memang kepada orang yang membutuhkannya dan pantas untuk memahaminya. Kalau tidak perlu. Kata Utsman bin Affan, saya ingin menyampaikan suatu hadis kepada kalian. Kalau seandainya saya tidak takut ayat ini, tidak bakal saya menyampaikannya kepada kalian. Fana'am ya ikhwan, tidak semua ilmu yang kita ketahui, kita beberkan, kita sampaikan. Tetapi hendaknya kita lihat kepada siapa kita berbicara, di hadapan siapa kita berbicara, dan kapan kita harus menyampaikan ilmu tersebut. Fahadahu ya ikhwan, نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته